celah kehidupan ini, ku telusuri lembah-lembah sunyi. Mengapa ku masih membenci setiap lelaki? Telah ku buang tiap memori yang pernah membuatku patah hati. Telah lama aku menyepi dan sendiri. Noda di hatiku, tak mampu ku mengejar bayangmu, tak mampu jua menyebut namamu. Bagaikan terhenti jantungku ingat padamu. Burung pun masih kumbang hitam bebas memadu cinta. Alangkah malangnya nasibku dilanda rindu. Biarkan ku pergi bagai burung terbang. Tiada yang tahu kan saja diriku membawa luka di hatiku. Biarkan noda di hatiku.